Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang ke-13 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita telah terangkan maksud dari bab yang ke-7, bab Maja Asir Ruqa wat Tamaim. Sudah kita jelaskan sebagian hal yang berkaitan dengan judul bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau sebutkan di dalam bab ini beberapa hadis. Kata beliau, wa fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi farsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at. Diriwayatkan dalam As-Sahih. As-Sahih yang dimaksud Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, penulis di sini banyak mengikuti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir. Kalau mereka isyaratkan hadith dalam riwayat Bukhari dan Muslim, maka mereka katakan As-Sahih, Wafis-Sahih. Ya, walaupun penggunaan kata wafis sahih oleh penulis di sini, di buku ini dan di buku yang lainnya, itu memiliki 4 makna. Makna yang pertama, fis sahih, artinya sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Makna yang kedua, fis sahih, adalah di sahih Bukhari saja. Yang ketiga, fis sahih, adalah sahih Muslim saja. Dan yang keempat, fis sahih, dalam hadis yang sahih, tidak dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu dari 4 hal untuk penggunaan kalimat fis sahih. Kata beliau rahimahullah, an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu. Fis sahabat, tidak diketahui namanya, hanya di sebut dengan Abu Bashir Al-Ansari. Beliau ikut perang Khandaq radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan Rasulullah. Farsala rasulan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan. Untuk apa diutus? Adalah untuk mengumumkan, untuk memaklumkan. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin aw kiladatun illa quti'at. Tidak boleh ada kalung dari tali busur atau kalung apapun pada leher unta kecuali harus diputus. Kiladah itu artinya suatu yang digantung. Ya, biasanya digantung di leher unta. Tapi riwayat yang satunya lagi, kiladatun secara umum. Ya, jadi semua kiladah umum ya, apakah dari tali busur, min watarin dari tali busur, maupun tali secara umum. Dan ini tidak boleh digantung di leher kendaraan. Ini sama ya dengan apa yang biasa digantung di mobil-mobil. Sekarang digantung di situ tasbih. Kalau dia gantung tasbih di mobil tersebut, maka di sini di istifsal, ditanya apa maksudnya. Kalau maksudnya menolak bahaya, maka ini dihitung kepada apa? Syirik asghar. Bagaimana dalam pembahasan ini? Tapi kalau maksudnya cuma hiasan saja, maka itu hal yang makruh, karena kadang menyerupai hal yang diyakini oleh sebagian orang. Dan dari penjagaan terhadap tauhid ditutup segala pintu yang mengarah ke sana. Jadi ini penjelasan beberapa kalimat yang terkandung di dalam hadis. Mana hadis secara global bahwa pada suatu kesempatan dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutus seseorang untuk menyerukan kepada manusia agar melepaskan tali-tali yang ada di leher-leher unta. Iya. Di mana tali-tali itu mereka pakai untuk menolak ain atau menolak bala. Iya. Dan beliau larang hal tersebut karena itu adalah suatu hal yang dianggap sebagai bentuk dari kesyirikan. Iya. Hubungan antara hadis dengan bab. Sini penulis rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwa ikatan tali busur, panah atau sejenisnya untuk tujuan tolak bala itu adalah haram dan tergolong ke dalam kesyirikan. Terhitung ke dalam perbuatan kesyirikan. Iya. Dan dimaklumi bahwa menolak bahaya itu dari apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka meyakini bahwa kalung ini, tali busur ini menolak bala, menolak ain, ini artinya menyetarakan hal tersebut dengan Allah. Dan ini adalah perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan. Iya. Baik. Iya. Ini lebih mudah dipahami ya. Lebih mudah dipahami dengan kita mengenal kaidah yang sudah berlalu, bahwa setiap penyandaran kepada sebab yang tersebut tidak disyariatkan dan juga tidak ada dalam ketentuan sebab qadariyah, maka bersandar di atasnya adalah meyakininya sebagai sebab adalah apa? Syirik asghar. Ini masuk di dalamnya. Ya, di dalam hadis ini terdapat pelajaran-pelajaran yang berharga. Iya. Yang pertama disebut di halaman 99 bahwa menggantungkan bekas tali busur panah untuk tolak bala masuk dalam hukum tamimah, jimat yang dilarang. Karena itu diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotongnya. Yang kedua, dari faedah dalam hadis, menghilangkan kemungkaran. Dan sifat orang-orang yang beriman, ya, saling melarang dari hal yang mungkar. Dan ketiga, menyampaikan perkara kepada manusia yang bisa menjaga akidah mereka. Ya, kalau itu diperlukan, maka diterangkan. Nah, dan terdapat di dalam hadis perbaikan dari dalam, dan memperbaiki dari dalam itu lebih penting. Perhatikan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, beliau lebih serius untuk memperbaiki. Lebih serius untuk memperhatikan. Dan ini berbeda dengan kebanyakan orang di sekarang ini. Ya, yang penting kamu mendukungnya, ikut dalam barisannya. Orang yang suka kepadanya, sudah dibiarkan saja, walaupun ada kemungkaran padanya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang maksud kebersamaan untuk membangun ibadah, maka apabila terjadi hal yang mungkar, perkara yang perlu beliau perbaiki, maka beliau umumkan di tengah para sahabatnya. Iya. Beliau umumkan di tengah para sahabatnya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga kewajiban mengingkari hal yang mungkar. Dan terdapat di dalam hadis bolehnya menerima berita dari satu orang. Sebab Nabi di sini ketika mengutus untuk mengumumkan, yang beliau utus berapa orang? Cuma satu orang saja, rasulan. Itu lafaz mufrad. Dan juga di dalam hadis terdapat kebatilan meyakini manfaat pada kalung-kalung, jimat-jimat dalam bentuk apapun. Iya. Dan juga di dalam hadis bahwa seorang imam boleh mengirim utusan pada perkara-perkara yang merupakan tugasnya. Jadi tidak mesti untuk mengingkari kemungkaran dia sendiri yang datang mengingkarinya, tapi boleh dia utus utusan. Dan ini dari siasat syar'i, dari siasat syar'iyah. Ada di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan terdapat bahwa seorang pemimpin hendaknya memperhatikan ya keadaan yang dia pimpin. Sebab itu tanggung jawabnya. Dia jaga sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat. Kalau ada hal yang haram mereka lakukan, dia larang. Mereka bergampangan dalam meninggalkan kewajiban, dia ingatkan. Dia ingatkan hal tersebut. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Iya. Ini tiga hal ya. Ruqyah, tamimah dan apa? Tiwalah. Tiga hal adalah kesyirikan. Baik, ruqyah akan datangnya disebutkan. Dia adalah bacaan-bacaan. Iya. Untuk mengobati itu ruqyah. Tamimah, sesuatu yang digantung. Jimat-jimat. Iya. Dan ini juga akan diterangkan. Sudah berlalu, tapi akan diterangkan khusus oleh penulis. Dan tiwala juga akan diterangkan oleh penulis nanti. Bahwa tiwala itu adalah bentuk dari sihir. Sesuatu yang mereka buat agar supaya perempuan itu cinta kepada suaminya atau sebaliknya. Suami cinta kepada istrinya. Iya. Ini tiga hal. Ar-ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sungguhnya ruqa, ruqyah-ruqyah, wa tamaim dan tamimah-tamimah. Iya. Wa tiwala adalah kesyirikan. Nah, dan kalimat ruqa di sini ini am umum, tapi ini disebut di kalangan para ulama dengan nama am uridu bihi al khusus. Dia umum, tetapi yang dimaksud dengannya adalah hal yang khusus, yaitu ruqyah yang mengandung pelanggaran syariat. Iya. Adapun ruqyah yang dibenarkan oleh syariat, tidak ada masalah seorang meruqyah dengan hal yang apa? Dibenarkan oleh syariat. Iya. Tidak masalah seorang meruqyah dengan hal yang dibenarkan oleh syariat. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iradu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan." Jadi ketika para sahabat masuk Islam, mereka punya banyak ruqyah dahulu di masa jahiliyah. Dan ruqyah-ruqyah tersebut oleh Nabi, beliau katakan, "Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian." Tidak apa-apa dengan ruqyah yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jadi menunjukkan bahwa seluruh ruqyah itu tidak dikatakan tidak boleh, tapi ada ruqyah yang tidak diperbolehkan, yaitu ruqyah yang apa? Mengandung kesyirikan. Karena itu Asy-Syuyuti rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ruqyah adalah hal yang disyariatkan apabila terpenuhi padanya tiga syarat. Ruqyah adalah hal yang disyariatkan kalau terpenuhi padanya apa? Tiga syarat. Yang pertama, bahwa ruqyah tersebut dengan kalam Allah. Iya. Atau dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Atau dengan doa kepada Allah, perlindungan kepadanya. Ini syarat yang pertama. Iya. Syarat yang kedua, ruqyah itu harus dengan lisan yang dipahami. Harus dengan hal yang dipahami. Perkara yang dipahami. Dan sebagian ulama mensyaratkan bahasa Arab. Harus dipahami. Kemudian syarat yang ketiga, dia tidak meyakini bahwa ruqyah-ruqyah itu bermanfaat dengan sendirinya. Tapi dia yakini bahwa ruqyah itu bermanfaat karena ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah bermanfaatnya. Nah, ini tiga syarat. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka itu baru ruqyah yang apa? Ruqyah yang benar. Iya. Jadi pembahasan ruqyah lebih umum ya, lebih luas. Boleh seorang meruqyah dengan membaca Al-Qur'an. Boleh seorang meruqyah dengan doa. Boleh dia meruqyah dengan doa, dia susun sendiri, tapi dengan ketentuan tiga syarat yang disebutkan. Tapi tidak diragukan ya, kalau dia meruqyah dengan Al-Qur'an, itu yang paling afdal. Demikian pula kalau dia meruqyah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Iya. Ruqyah yang terbatas pada Al-Quran dan Sunnah, itu yang paling afdal, yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Dan ruqyah ini pengobatan syar'i. Pengobatan syar'i. Iya. Dan ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Karena itu banyak terjadi kesalahan, karena mereka tidak mengetahui adanya ruqyah. Kalau sakit, apalagi sakitnya tidak bisa ditangani oleh dokter, larinya ke dukun. Ya, larinya ke orang pintar, paranormal. Ya. Tapi kalau mereka kenal ruqyah yang syar'i, maka pasti akan ada solusi untuk mereka pada masalah yang mereka hadapi. Dan paling bagusnya ruqyah itu dari Al-Qur'an dan dari hadith-hadith Rasulullah SAW. Kemudian perlu saya ingatkan ya, bahwa ruqyah itu ya, tidak harus didapatkan oleh seorang dari orang lain. Dengan makna bahwa orang itu yang meruqyah, yang tidak harus dia diruqyah orang. Bahkan yang paling bagusnya dia meruqyah dirinya sendiri. Ini lebih selamat, lebih kuat tawakalnya, lebih sempurna persandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ruqyah dirinya sendiri. Iya. Karena itu Al-Qur'anul Karim telah dijadikan penyembuh. Dalam beberapa ayat disebutkan hal tersebut. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan obat untuk apa yang berada dalam dada. Dan di ayat yang lain lebih umum lagi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Qur'an hal-hal yang merupakan obat, penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Iya. Qaraitu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala sebutkan bahwa salah satu bentuk dari meninggalkan Al-Quran adalah tidak memakai Al-Quran itu sebagai penyembuh. Dan ini fikih yang mendalam ya dari Ibnu Al-Qayyim. Iya. Jadi salah satu bentuk meninggalkan Al-Quran adalah apa? Tidak menggunakan Al-Quran sebagai penyembuh. Iya. Dan beliau sebutkan meninggalkan Al-Quran itu ada lima bentuk. Salah satunya ia tidak menggunakan Al-Quran sebagai apa? Penyembuh. Dan ini masuk dalam celaan yang disebutkan di dalam ayat, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata ar-rasul, Nabi berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan, yang dihijrai. Dia menghajar Al-Quran. Ya, salah satu bentuk menghajar, meninggalkan Al-Quran, tidak dia pakai sebagai apa? Sebagai penyembuh. Ya. Padahal di dalam Al-Quran terdapat penyembuhan yang luar biasa. Penyembuhan yang luar biasa. Nah. Dan ini dari hal yang sangat indah yang hendaknya diperhatikan ya oleh orang-orang yang bertauhid. Nah, baik. Jadi ini bentuk dari ruqyah yang disyariatkan. Dan sebagian manusia keliru dalam banyak masalah tentang ruqyah ini. Ya, dan demikianlah syaitan ya, kalau ada hal-hal yang disyariatkan, dia berusaha masuk untuk menyesatkan orang di dalam hal yang disyariatkan itu. Iya. Di antara perkara modern sekarang ini yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ada klinik-klinik ruqyah. Iya. Klinik ruqyah. Nah, dan ini dari perkara yang tidak pernah terjadi di kalangan as-salaf. Perkara yang membuka banyak kejelekan. Iya, sehingga dijadikan ruqyah sebagai profesi. Kemudian dengan adanya penamaan klinik, yaitu namanya undangan untuk orang-orang datang kemana? Ke situ minta diruqyah. Padahal dari kesempurnaan tauhid apa? Wala yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Itu dari kesempurnaan tauhid. Iya. Karena itu para ulama kita memfatwakan tentang ketidakbolehan hal tersebut, dan itu termasuk perkara bid'ah. Ya, dan memang yang menekuni hal-hal yang seperti itu sekarang cuma orang-orang yang ya tidak benar apa ilmu syar'inya. Iya. Baik. Jadi ini tentang ruqyah. Wattamain jamak dari tamimah ya. Wattiwala. Semuanya disebutkan di sini adalah syirkun. Semuanya dinamakan sebagai kesyirikan. Baik. Mana hadis secara global bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan iya tentang menggunakan hal-hal tersebut, ruqyah, tamimah, tiwala, untuk tujuan menolak bahaya, mendapatkan manfaat dari selain Allah, tergolong sebagai kesyirikan kepada Allah. Karena tidak ada yang berkuasa untuk menolak bahaya dan mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Iya, maka hadits ini adalah larangan untuk hal tersebut. Hubungan hadits ini dengan bab pembahasan. Iya, hadits ini menegaskan bahwa menggunakan hal-hal tersebut termasuk kesyirikan yang merusak tauhid. Karena terang ya, Nabi berkata apa? Syirkun. Ya, dan ini dari kedetailan penulis ya. Beliau bawakan di sini haditsnya, pernyataan bahwa ini syirik. Di bab sebelumnya beliau terangkan apa sebabnya dia dianggap sebagai syirik. Karena dia menyatakan Allah dengan sebab-sebab ini atau dengan perkara-perkara ini, ruqyah, tamyiz dan selainnya, dalam hal yang merupakan kekhususan Allah, yaitu di dalam menolak apa? Menolak bahaya, menolak bala. Itu hak khusus bagi Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah dalam hal itu, maka itu adalah kesyirikan. Baik. Di dalam hadis terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, faedah hadis, anjuran untuk menjaga akidah dari hal-hal yang bisa merusak akidah. Meskipun hal tersebut banyak dikerjakan oleh manusia. Iya. Ini dipetik oleh Syekh di sini. Karena beliau hubungkan dengan sebab hadis ya, berkaitan dengan kisah Ibnu Mas'ud bersama istrinya. Jadi banyak terjadi hal itu. Karena itu seorang wajib untuk menjaga akidahnya dari perkara yang bisa merusaknya. Jangan ikut. Ikut-ikutan saja sama orang, enggak tahu dalilnya. Orang berbuat begini, dia juga ikut begitu. Ya. Orang punya tren begini, dia juga mengikutinya. Dan ini na'udzubillah. Dan sekarang ini, ya semakin banyak ya tren-tren kesyirikan. Sekarang ada tren baru lagi. Ya. Acara tour apa? Ke makam-makam wali. Ya. Macam-macam penamaan tournya. Jadi kalau mau rekreasi, ya perjalanan ke daerah mana gitu, sekalian singgah. Nanti di kubur wali mana, singgah di tempat mana. Ya. Dan na'udzubillah, ya, ini menjadi suatu bentuk bisnis yang ramai sekarang karena banyak peminatnya. Ya, perhatikan ya. Hal-hal yang berbau kesyirikan. Ya. Segera, cepat sekali manusia ikut ke dalamnya. Karena itu kalau tidak ada dari ahlul haq yang mengingkari, para ulama tidak menerangkannya, maka akan tersebar kejelekan di tengah manusia. Dan di sini pentingnya dakwah di jalan Allah dan mempelajari ilmu syar'i. Menanamkan ilmu syar'i kepada manusia. Iya. Kemudian yang kedua, keharaman menggunakan hal-hal tersebut. Tiga hal yang disebut dalam hadis ya, ruqyah, apalagi? Tamimah dan tiwala, tiga hal. Ketiga, bahwa tiga perkara tersebut disebut dalam hadis adalah kesyirikan tanpa pengecualian. Jadi semuanya disebut apa? Syirik. Iya. Nah, disebutkan sebagai kesyirikan. Berkaitan dengan ruqyah telah kita sebutkan rincian di dalam hal tersebut. Dan juga di dalam hadis ini terdapat pengharaman ruqyah. Bahwa ruqyah ini adalah syirik. Tapi telah kita terangkan ya, kecuali ruqyah yang apa? Ruqyah yang disyariatkan. Sebab dalil-dalil telah menunjukkan adanya ruqyah yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, terdapat pengharaman tamimah. Dan tamimah adalah kesyirikan. Kemudian dalam hadis penegasan pengharaman tiwalah, yaitu dari kesyirikan. Iya. Baik, hadis yang ketiga. Kata beliau, an Abdullah bin Ukaim marfu'an. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Ukaim secara marfu', beliau berkata, barang siapa yang menggantungkan suatu benda, man ta'allaqa syai'an, menggantungkan suatu benda, ya, tentunya digantungkan dengan maksud ya, dengan anggapan bahwa benda itu bermanfaat atau melindungi, dapat melindungi dirinya. Wukila ilaihi, pasti dia akan disandarkan kepada benda itu, dibuat dia bergantung kepada benda itu. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Baik, diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Demikiannya di urutan apa? Di urutan penjelasan yang di manuskrip, begitu urutannya. Di sebagian cetakan, hadis Abdullah bin Ukaim ini disimpan di belakangan. Setelah Syekh menjelaskan makna tamimah, ruqyah dan apa? Tiwalah. Ya, walaupun memang sebenarnya lebih munasabah seperti itu. Tapi kan kita ikuti ya asal penulisan buku ini. Baik. Jadi di sini dikatakan bahwa dari Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu, ya beliau Abu Ma'bad Al-Juhani, marfu'an, secara marfu', maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an. Perhatikan ya, dua kata umum, man dan syai'an. Man, siapa saja yang melakukan hal itu? Kecil maupun besar. Laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Siapa saja melakukannya. Man ta'allaqa syai'an, siapa yang menggantungkan sesuatu. Wukila ilai, sesuatu di sini juga umum. Sesuatu apa saja? Iya. Apakah bergantung kepada makhluk, bergantung kepada benda, bergantung kepada pepohonan, bergantung kepada bebatuan, bergantung kepada hewan-hewan? Apa saja dia bergantung kepadanya, maka dia akan disandarkan kepada hal tersebut. Wukila ilaihi, diserahkan kepada hal tersebut. Nah, ini sudah apa namanya? Adab yang sangat besar ya. Sebab kalau dikatakan si hamba disandarkan kepada sesuatu, bukan lagi masuk di dalam lindungan Allah, kira-kira ada kebaikan baginya? Hah? Ada yang bisa hidup di luar rahmat Allah? Tidak ada ya. Ini pembahasan untuk besarnya apa? Kejelekan di dalam hal tersebut. Iya. Dia mau kemana kalau disandarkan kemana hal itu? Di mana dia mau berpijak? Bumi-bumi Allah. Di mana dia mau berteduh? Sedangkan langit ada langitnya siapa? Langitnya Allah. Iya. Dia mau hirup udara dari mana? Mau dapat rahmat apa? Kalau sudah disandarkan kepada sesuatu itu, keluar dari penjagaan Allah, ini alamat kebinasaan. Jelas ya? Baik. Jadi ini makna bahasa beliau di sini. Wukila ilaihi. Dia disandarkan, diserahkan kepada apa yang dia bergantung kepadanya itu. Jadi mana hadis secara global? Bahwa hadis ini, ya dengan lafaz yang ringkas ini, tambah sekali dihafal ya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya, tapi faedahnya sangat agung. Nabi mengabarkan bahwa siapa yang berpaling dengan hatinya, perbuatannya, atau dengan hati dan perbuatannya sekaligus dia berpaling kepada selain Allah, mengharapkan manfaat atau terhindar dari bahaya, maka Allah akan menyerahkan orang tersebut kepada apa yang dia berpaling kepadanya. Ini luar biasa ya. Iya. Karena itu orang yang mengenal tauhid benar-benar bergantung kepada Allah. Kalau dia bergantung kepada Allah, sudah sempurna sudah segala urusannya. Karena Allah firman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Mencukupi dari segala hal. Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Hubungan hadis ini dengan bab, pada hadis Abdullah bin Ukaim ini terdapat larangan dan peringatan. Ya. Terhadap bergantung kepada selain Allah untuk mendapatkan manfaat dan bahaya. Ya, dan kaitannya dengan bab tauhid adalah hal yang sangat jelas. Ya. Bahwa seorang hamba dilarang untuk mencari manfaat apapun dari selain Allah. Kalau ingin cari manfaat, carilah dari selain Allah. Iya. Apa carilah dari Allah? Afwan. Carilah dari Allah. Siapa yang mencarinya dari selain Allah, berarti dia telah jatuh dari apa? Jatuh dalam apa? Jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Baik. Di dalam hadis Abdullah bin Ukaim ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, larangan bergantung kepada selain Allah. Menunjukkan kewajiban bertawakal ya hanya kepada Allah. Iya. Jadi kalau larang bergantung kepada selain Allah, itu apa artinya? Itu artinya kewajiban bertawakal. Karena itu Syekh terangkan di pembahasan yang kedua. Tadi faedah yang kedua, kewajiban untuk bergantung hanya kepada Allah dalam segala urusan. Dia wajib bertawakal hanya kepada Allah dalam segala urusannya. Iya, tapi akan datang ya di pembahasan tawakal, bahwa tawakal itu tidak bertentangan dengan mengambil apa? Mengambil sebab-sebab yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga, terdapat penjelasan bahaya dan akibat jelek dari kesyirikan. Ini salah satu bahayanya. Dia berbuat kesyirikan, sudah. Dia keluar dari pengamanan Allah. Diserahkan orang tersebut kepada apa yang dia berbuat kesyirikan dengannya. Iya. Kemudian yang keempat, bahwasanya balasan yang diperoleh sesuai dengan amalannya. Ya, ini jelas ya. Al-jaza min jinsil amal. Begitu dia bergantung kepada sesuatu, diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Dibuat dia urusannya pada sesuatu itu. Dari jenis amalannya, Allah tidak mendzalimi seorang hamba. Iya. Dia berbuat sesuatu, dia dibalas dari jenis perbuatannya. Dibalas dari jenis perbuatannya. Ini menunjukkan keadilan Rabbuna Jalla Jalaluh. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Iya, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri akan menanggungnya. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Dibalas sesuai dengan jenis amalannya. Kemudian yang kelima, bahwa buah atau hasil perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Bila perbuatan itu baik, baik pula yang dia dapatkan. Kalau buruk, buruk pula yang dia dapatkan. Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhtiha thumma wafikum iyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detail ya. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia puji Allah. Dia dapatkan kebaikan. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Yang berbuat siapa? Dia sendiri yang berbuat. Maka kalau dia dapat kejelekan, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bagaimana kesengsaraan dan kesialan ya, orang yang berpaling dari Allah dan mencari kemanfaatan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Setelah menjelaskan tiga hadis ini, Syekh rahimahullahu ta'ala di sini menguraikan tiga kalimat yang berlalu di dalam hadis-hadis. Iya. Pertama, beliau terangkan tentang tamaim. Iya, jamak dari tamimah. Yang kedua, beliau terangkan tentang ruqyah, jamak dari tentang ruqa, jamak dari ruqyah. Dan yang ketiga, beliau terangkan tentang tiwalah. Beliau jelaskan satu persatu. Kata beliau rahimahullah, at-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal auladi min al-'ain. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'dhum wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud. Ya. Kata beliau, at-tamaim tamimah. Tamaim jawab dari apa tadi? Tamimah. Tamimah adalah suatu yang dikalungkan, digantungkan pada anak-anak. Yang harus pada lehernya ya, mungkin di lehernya, mungkin di pinggangnya. Ya, karena sebagian anak disabukkan di mana? Di pinggangnya dan mungkin di kakinya. Iya. Nah, itu tamaim. Kemudian Syekh berkata, walakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, tapi apabila yang dikalungkan itu berupa Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, sebagian as-salaf memberi keringanan dalam hal ini. Tapi sebagian yang lainnya tidak memperbolehkan dan menggolongkan hal tersebut dalam hal yang dilarang. Di antara mereka yang tidak memperbolehkan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kesimpulannya, tamimah itu dibagi dua oleh penulis di sini. Ada tamimah yang dilarang, yaitu tamimah selain dari apa? Al-Qur'an. Iya. Kalau selain dari Al-Qur'an, ini syirik. Karena jelas ya bahwa hal tersebut adalah dari bentuk mencari kemanfaatan ingin menolak bahaya dan hal tersebut dia cari dari selain Allah. Maka ini artinya dia mempersekutukan Allah dalam kehususan Allah. Karena kehususan Allah subhanahu wa ta'ala dari haknya, dialah satu-satunya yang apa? Menolak bahaya dan memberi manfaat. Nah ini jelas ya, kesyirikannya. Iya. Yang kedua dari at-tamimah, tamimah dari Al-Quran. Tamimah dari Al-Quran. Dan ini ada dua pendapat di kalangan as-salaf. Pendapat yang pertama, tidak diperbolehkan. Dan ini pendapat Ibnu Mas'ud. Iya. Dan pendapat yang kedua, diperbolehkan, diberi keringanan, rukhsah. Sebab dasarnya, umumnya Al-Quran memang penyembuh. Maka boleh dipakai untuk apa? Digantungkan. Iya. Jadi ini dua pendapat. Dan tidak diragukan bahwa pendapat yang melarang itu lebih tepat. Pendapat yang melarang adalah apa? Adalah lebih tepat. Iya. Adalah perkara yang lebih tepat. Nah, kenapa kita katakan itu lebih tepat? Karena tiga alasan. Alasan yang pertama, keumuman dalil yang melarang. Ya, hadits yang sudah berlalu. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Siapa yang menggantung tamimah, Allah tidak sempurnakan baginya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung tamimah, dia berbuat kesyirikan. Hadits sifatnya umum. Konteksnya umum. Tidak ada yang diperkecualikan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah untuk saddud dari'ah, menutup pintu. Dimaklumi ya bahwa di pembahasan tauhid ditutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Jadi mungkin saja hari ini seorang menggantung jimat-jimat dari Al-Quran. Karena seringnya dilihat pakai Al-Quran dia gantung, Al-Quran. Ya, kemudian ditawarkan jimat selain dari Al-Quran, dia gantung juga. Karena dianggap asalnya menggantung boleh. Akhirnya jatuhlah di dalam apa? Kesyirikan. Ya, karena itu harus ditutup semua pintu yang mengantar ke sana. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa tidak boleh, sebab ini akan menghadapkan Al-Quran itu untuk diremehkan. Iya. Jadi dia pakai kemana-mana, sudah berkeringatlah. Nanti dia pakai jalan. Belum lagi kalau terjadi suatu jatuh Al-Qurannya. Hah? Belum lagi kalau masuk WC, dia lupa. Dia ikut masuk ke dalam WC. Ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan dia tidak menghormati dari ayat-ayat Allah. Maka ini tiga alasan yang menyebabkan pendapat pelarangan itu lebih diterima. Baik, tiga alasan itu disebut ya di Tafsir Al-Aziz Al-Hamid dan disebut di Fathul Majid. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang tamimah. Ya, tapi tamimah dari Al-Quran tidak sama ya dengan yang selainnya. Dan dikatakan bahwa dia syirik. Karena ada syubhat di situ. Ya. Di mana Al-Quranul Karim secara umum adalah apa? Penyembuh. Tapi dikatakan bahwa tidak boleh menggantung sesuatu dari Al-Quran. Demikian. Dengan tiga alasan yang kita sebutkan tadi. Kemudian berikutnya, kata penulis rahimahullah, warruqa siyan lati tusammal azail wa khaffa minhu dalil ma qala minas syirk faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal huma. Ruqa jama' dari ruqyah. Iya. Yang disebut pula dengan azimah. Disebut pula dengan azimah. Baik. Disebut pula dengan azimah. Azimah ruqyah ini ya diperbolehkan secara khusus atau diperbolehkan oleh dalil secara khusus pada hal-hal yang lepas dari kesyirikan. Pada hal-hal yang apa? Bersih dari kesyirikan. Ya, kita sudah sebutkan tadi hadis ya. La ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah. Sepanjang ruqyah tersebut adalah apa? Adalah bukan kesyirikan. Tidak apa-apa dengan ruqyah sepanjang ruqyah tersebut bukan kesyirikan. Iya. Baik. Ya, ruqyah yang syar'i sudah kita terangkan. Juga syarat-syaratnya ruqyah yang syar'i telah kita jelaskan. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal huma. Telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berikan keringanan pada hal tersebut dari penyakit ain dan sengatan kala jengking. Boleh ya untuk diruqyah. Dan itu obat yang sangat apa? Sangat mujarab sekali. Iya, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, kisah seorang sahabat yang meruqyah kepala suku, kepala suatu desa. Nah, jadi para sahabat ini mereka melewati sebuah desa. Ya, umumnya kebiasaan orang Arab kalau lewat suatu tempat, mereka minta kepada penduduk tempat itu supaya dijamu. Sebab orang Arab memang mengenal apa? Memuliakan tamu. Tapi ternyata penduduk kampung itu tidak mau menjamu. Ya, maka lewatlah para sahabat. Begitu mereka berlalu, ternyata dari penduduk desa itu datang kepada para sahabat bertanya, hal fikum rakin, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Ya. Maka para sahabat, sebagian sahabat berkata iya. Tapi dengan syarat, disyaratkan harus membayar apa? Membayar upah, memberikan ju'alah. Iya. Maka pergilah sahabat itu dan dia meruqyah hanya membacakan Al-Fatihah, sembuh pada desanya. Dia tersengat kala jengking ya. Sembuh. Maka diberilah para sahabat sejumlah dari kambing. Begitu mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada beliau dan beliau memperbolehkannya. Iya. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya jangan lupa ikutkan saya saham di dalamnya." Iya. Baik. Ini menunjukkan bahwa dari jenis ruqyah ada yang diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan. Dan itu ukurannya yang telah kita terangkan. Kemudian yang ketiga kata beliau, "Wattiwala syai'un yasma'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha war-rajula ila imra'atihi." Tiwala itu, iya. Tiwala adalah suatu yang mereka buat. Iya, suatu yang mereka buat dengan anggapan bahwa suatu tersebut dapat menjadikan istri lebih dicintai oleh suaminya dan suami lebih dicintai oleh istrinya. Ini penafsiran tentang tiwala. Ini diambil dari Ibnu Mas'ud ya, oleh penulis. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban dan selainnya. Iya. Diambil dari Ibnu Mas'ud. Jadi beliau tafsirkan tiwala seperti itu. Nah, baik. Dan tiwala ini bentuk dari sihir. Bentuk dari sihir. Dan sihir jelas keharamannya. Jelas keharamannya. Tapi digabungkan di sini karena sama dari sisi sebab. Ya. Ruqyah, tamimah, tiwala semuanya adalah bentuk mengambil sebab yang tidak disyariatkan dan tidak apa? Tidak terbukti secara kenyataan. Terus bahasakan lain, tiga hal ini ruqyah, tamimah, dan tiwala ini asbab wahmiyah. Sebab-sebab yang sifatnya sangkaan saja, bukan hakiki. Karena itu bersandar kepadanya, hukumnya apa? Hukumnya adalah syirkun asghar. Baik. Iya, selesai sudah di sini ya. Dan kesimpulan dari hadis yang telah lalu, terdapat ya, makna kewajiban seorang itu untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bisa disimpulkan di sini satu kaidah. Ini diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. bahwa kebergantungan kepada selain Allah itu terbagi tiga. Kebergantungan kepada selain Allah terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama, ada kebergantungan yang menafikan dasar tauhid, menafikan aslul tauhid. Iya. Ini kalau dia bergantung penuh pada selain Allah dan dia berpaling dari Allah. Maka ini jelas ya, hukumnya apa ini? Syirik akbar. Sebab ini menghancurkan dasar tauhidnya. Yang kedua, iya. Yang kedua adalah kebergantungan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid. Ya. Bagaimana itu? Ia bersandar kepada suatu sebab syar'i, tapi lupa dari al-musabbit. Dia betul berobat, bergantung kepada obat, tapi dia lupa bergantung kepada Allah yang menjadikan obat itu sebagai penyembuh. Nah, ini menyempurnakan apa? Apa menghilangkan apa? Kesempurnaan tauhidnya. Iya, dan ini bentuk dari kesyirikan, tapi dia bukan syirik akbar. Bukan syirik akbar. Kemudian yang ketiga, dia bergantung kepada sebab. Iya. Dia bergantung kepada sebab, tapi dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka yang seperti ini, kalau dia bergantung kepada sebab, dan itu sebab disyariatkan, sebabnya, sebab yang disyariatkan, iya. Maka ini tidak ada masalah ya, sepanjang dia bergantung kepada Allah. Tapi kalau sebab itu sebab yang tidak disyariatkan, walaupun dia bergantung kepada Allah tapi dia melakukan sebab yang tidak disyariatkan, maka ini apa? Dari kesyirikan. Ada yang pasang jimat-jimat misalnya. Dia bilang saya bergantung kepada Allah, tapi dia pasang apa? Jimat-jimat. Ya, maka ini tidak membebaskannya dari larangan, masuk di dalam konteks larangan. Baik. Kemudian hadis yang terakhir yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini, kata Syekh rahimahullahu taala, "Warawal Imam Ahmad an Ruwayfi annahu qala, an Ruwayfi radhiyallahu anhu annahu qala, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwayfi, lan al-hayata satatulu bika. Fa akhbir an-nasa أن من أقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو أضم فإن محمدا بريء منه. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwayfi, dari Ruwayfi, Ruwayfi bin Thabit Al-Ansari. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau Rasulullah berkata kepadaku, ya Ruwayfi, wahai Ruwayfi, la'alla al-hayata satatulu bika, barangkali kehidupan akan menjadi panjang bagimu. Engkau akan berumur panjang, maksudnya begitu ya. Dan ini tanda dari tanda kenabian Nabi, sebab memang Ruwayfi setelah itu ya, beliau berumur panjang. Nah, beliau meninggal pada tahun 56 Hijriah. Fa'akhbirin nas, kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, bahwa siapa yang menggelung jenggotnya, ya, ya jenggot di, apa namanya, diikat, ya itu digelung namanya, diikat jenggotnya, au taqallada wataran, atau dia menggulung, atau dia menggalung tali busur. Iya. Taqallada wataran. Memakai galung dari tali busur. Awistanja biroji'i dabbatin au abmin. Atau dia beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Fa'inna Muhammadan bari'un minhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Ya, ini hadits Ruwaifi radhiyallahu anhu. Ya, di dalam sanadnya ada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, dan dia dhaiful hadits. Lemah ya dari sisi riwayat, hanya saja hadits ini maknanya benar, bisa dihasankan karena ada pendukungnya. Kita lihat kandungan dari hadits. Ya, mana hadits ini secara global bahwa Rasulullah mengabarkan kepada sahabat beliau Ruwaifi bahwa Ruwaifi ini akan berumur panjang, sehingga Rasulullah berpesan kepada Ruwaifi, sampaikan kepada manusia tentang hal jenggot, ya, tidak boleh digelung. Ya, dan ini dilakukan oleh orang Arab ya. Kadang mereka melakukannya untuk menyombongkan diri. Ya, dan itu biasanya mereka lakukan di peperangan. Jelas ya? Hingga hari ini dilakukan oleh orang-orang kufar. Dilakukan oleh orang-orang kufar. Dan menjadi musibah, sebagian dari anak-anak kaum muslimin ikut-ikut melakukan hal itu. Nah, ya, kadang terlihat ya, masya Allah, anak muda sekarang sudah pelihara jenggot, ya, sudah tumbuh jenggotnya. Tapi kalau sudah panjang, digulung, diikat. Ya, pertama memelihara jenggot bukan karena syar'i, bukan karena mengikuti sunnah, tapi karena ingin digulung. Yang kedua, begitu ada jenggotnya, dia malah tasyabbuh dengan orang kafir dari sisi lainnya. Iya. Dan ini semuanya dari keahlian syaitan menyesatkan apa? Orang-orang. Baik. Jadi Ruwaifi diperintah untuk menegur orang yang seperti itu. Atau ya, orang-orang yang apa? Menjadikan tali busur sebagai kalung di lehernya, terdiri hewan peliharaannya. Ini juga diperingatkan. Demikian pula orang yang beristinja menggunakan roji hewan, menggunakan kotoran hewan. Kalau kamu dapati tiga orang ini, sampaikan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad berlepas diri dari mereka. Ini besarnya ancaman ya. Karena Nabi berlepas diri dari mereka. Hubungan hadits ini dengan bab sangat jelas ya, bahwa di dalam hadis dilarang menggunakan kalung dari tali busur untuk menolak bahaya. Bahwa tersebut tergolong dari perbuatan kesyirikan. Iya. Karena tidak ada yang mampu menolak bahaya kecuali siapa? Kecuali Allah. Itu dari kehususan Allah. Baik. Fawaid hadis yang pertama, hadis ini menunjukkan salah satu tanda kenabian. Sebab umur Ruwaifi dipanjangkan sampai beliau meninggal pada tahun 56 Hijriah. Yang kedua, kewajiban untuk mengabarkan kepada manusia tentang hal-hal yang diperintah kepada mereka dan hal-hal yang dilarang terhadap mereka. Apa saja larangannya? Perintahnya apa saja? Apakah perintah yang wajib? Ya. Larangan dari dosa-dosa yang dilarang. Yang ketiga, pensyariatan untuk memuliakan dan membiarkan jenggot. Jenggot dipelihara, dimuliakan. Ya. Tapi jangan melakukan hal yang tidak benar pada jenggot itu. Seperti mencukurnya, memotongnya, mengikatnya, menguncir, ya, dan selainnya. Kemudian yang keempat, pengharaman mengenakan kalung untuk menolak bahaya. Dan hal ini dihitung sebagai apa? Kesyirikan. Kemudian yang keenam, pengharaman beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Haram istinja dengan kotoran hewan dan tulang. Kemudian yang keenam, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tergolong sebagai dosa besar. Sebab kenapa dikatakan dosa besar? Nabi berlepas diri darinya. Ini bukan sembarangan ya. Berlepas diri. Dan terdapat di dalam hadis ini penerimaan berita dari satu orang. Karena Ruwaifi cuma berapa? Satu orang saja. Iya. Baik. Jadi sekali lagi saya tekankannya penekanan di dalam hadis. Bahwa hadis ini penekanannya adalah menjelaskan haramnya menggantung kalung dari tali di lehernya sendiri atau di leher apa namanya kendaraannya untuk menolak bahaya, menolak bala. Sebab itu adalah bentuk dari apa? Itu bentuk dari kesyirikan. Iya. Kemudian riwayat berikutnya di ini beberapa asar ya. Hadits sudah selesai. Sekarang dibawakan dua asar di sini oleh penulis dari As-Salaf untuk menerangkan. Kata riwayat Sa'id bin Jubairin annahu qala, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah." Rawahu Waqi'. Dari Sa'id bin Jubair beliau berkata, barang siapa yang memutus suatu tamimah dari seseorang, tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Dikeluarkan oleh Waqi'. Ya, ini ucapan dari Sa'id bin Jubair. Ya. Rahimahullahu taala adalah penjelasan ya tentang keutamaan ya menghindarkan seseorang itu dari kesyirikan. Menghindarkan seseorang dari kesyirikan. Ya. Dan dianggap di sini oleh Sa'id bin Jubair itu bagaikan membebaskan budak. Sebab budak dibebaskan, dia bebas. Ya, adapun ini pembebasan yang lebih hakiki. Sebab kalau dia bebas dari kesyirikan, itu hakikatnya adalah apa? Hakikat kebebasan. Iya. Adapun kalau seorang terbelenggu dalam kesyirikan, dia tidak bebas namanya. Karena itu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, harabu minar rikil ladhi khuliqu lahu, fabulu birikil anfusi wasyaitani. Mereka lari dari perbudakan yang mereka dicipta karenanya. Ya, perbudakan yang dimaksud di sini oleh Ibnul Qayyim dicipta karenanya yaitulah ibadah kepada Allah, tauhid. Mereka lari dari tauhid, apa yang terjadi? Mereka pun menjadi budak dirinya sendiri atau menjadi budak syaitan. Iya. Jadi memang hidup ini penghambaan ya. Ya, kalau dia tidak menghamba kepada Allah, berarti dia menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Jadi siapa yang memutus tamimah dari seorang manusia, maka dia seperti membebaskan seorang budak. Iya. Nah, hal-hal yang seperti ini memutuskan, ada orang pakai jimat, dia tarik, dia putuskan. Ini wewenang siapa? Wewenang orang yang memiliki kekuasaan. Kalau yang melakukannya anggota keluarganya dia putus, tidak ada masalah. Dia memang memiliki kekuasaan di mana? Di rumahnya. Tapi kalau dia jalan di jalan, dia ketemu orang di jalan, ya. Pakai jimat-jimat dia kejar, ya. Kemudian dia putus, ya. Dia tidak dibebani dengan hal yang seperti itu. Sebab itu bukan tugasnya, ya. Kalau menegur, iya, itu amar ma'ruf munkar, menegur, menjelaskan. Tapi kalau berbuat dengan tangan, itu bukan, ya, hal yang seorang ditugaskan. Tugas orang yang memiliki kekuatan merubah dengan tangan. Maksudnya di sini adalah pemerintah. Baik. Apakah dia presidennya atau gubernurnya atau kadinya atau polisinya yang memang punya wewenang di dalam hal tersebut. Iya. Ya, kalau semuanya dikatakan boleh ya ribut nanti. Nah. Kemudian kata beliau walahu an Ibrahima. Ya ini sering saya ingatkan ya kenapa? Sebab kadang sebagian orang baca buku ini tanpa guru. Akhirnya baca, oh mantap ini. Hah? Kalau saya dapat nanti ada yang pakai jimat-jimat saya cabut, wah saya dapat pahala banyak. Ya. Akhirnya banyak terjadi keributan. Nasallah, assalamualaikum. Iya. Baik. Kata beliau walahu an Ibrahim annahu qala kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'an. Ya. Dari riwayat Waqi' pula dari Ibrahim An-Nakhai, ini imam lain ya, Sa'id bin Jubair. Ini salah seorang imam ahli, imam tabi'in, Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas. Kalau Ibrahim An-Nakhai, beliau juga imam tabi'in, murid siapa? Ibnu Mas'ud. Ibrahim An-Nakhai berkata, "Kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'an." Mereka maksudnya para as-salaf dari sahabat. Ya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sebab ini Ibrahim An-Nakhai murid Ibnu Mas'ud ya. Mereka membenci segala jenis tamimah, baik itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun selain ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Dan ini sudah berlalu ya, kita terangkan bahwa yang benarnya memang seperti itu. Dan Syekh rahimahullah mendatangkan asar dari Ibrahim An-Nakhai ini saja tidak beliau bawakan pendukung untuk pendapat yang kedua, karena memang Syekh hanya membuatkan pendapat ini. Jelas ya? Baik, selesai sudah tentang hal ini. Dan ini juga dari ucapan Ibrahim An-Nakhai di sini terlihat ya semangat as-salaf untuk menjaga diri mereka, keluarga mereka dari hal-hal yang membahayakan akidah mereka. Ya, mereka punya semangat, punya perhatian menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang membahayakan akidah mereka. Baik. 7 masail. Ya, terakhir pembahasan tentang masail di dalam kitab ini. Kata beliau, fihi masail, di dalamnya terdapat masail. Beberapa pembahasan. Kata beliau, al-ula tafsirur ruqa. Iya, wat-tamaim. Yang pertama adalah tafsir ar-ruqa wat-tamaim. Situ berulang kata tafsir ya, dihapus itu. Nah, tafsirur ruqa atau wa tafsirut tamaim, dua, tafsir ruqyah dan tafsir tamaim. Yang kedua, tafsirut tiwalah. Sudah diterangkan ya, tafsirur ruqa, ruqa terbagi dua, ruqyah terbagi berapa? Dua, ada ruqyah yang disyariatkan dan ada ruqyah yang dilarang. Yang disyariatkan tadi berapa syarat? 3 syarat. Yang pertama, dia berasal dari kalamullah, dari nama-nama, dari sifatnya, ya doa, isti'adah dari Allah. Yang kedua, dengan bahasa yang dipahami. Dan saya katakan sebagian ulama mensyaratkan apa? Bahasa Arab. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah ini tidak bermanfaat dengan sendirinya, tapi bermanfaat dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, as-thaniyah tafsirut tiwalah. Apa tafsir tiwalah? Hah? Bahwa tiwalah itu suatu bentuk dari sihir. Dibuat untuk apa? Membuat suami cinta kepada istrinya atau sebaliknya, istri cinta kepada suaminya. Dan ini tidak berkaitan dengan suami istri saja sebenarnya, tapi berkaitan dengan dua orang yang berbeda jenis. Iya. Yang ketiga, as-salisa, anna hadhihi salata kullaha min asy-syirki min ghairi istitsna. Seluruh dari tiga hal ini adalah bagian dari syirik tanpa pengecualian. Iya. Tanpa pengecualian. Maksudnya dari sisi jenisnya semua dari kesyirikan, kecuali pada pembahasan ruqyah tadi ya. Ada rincian di situ. Yang keempat, kata beliau, anna ruqyata bil kalamil haqq min al-ain wal huma laysa min dalik. Ya, ruqyah dengan menggunakan kalam yang hak terhadap penyakit ain dan sengatan tidak tergolong dalam hal tersebut. Ya, ini sudah kita terangkan. Yang kelima, anna tamimata idza kanat min al-Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama'u hal hiya min dalika am la. Ya, yang kelima, apabila tamimah berasal dari Al-Quran, terdapat silam pendapat di kalangan ulama. Apakah tamimah tersebut tergolong sebagai kesyirikan ataukah tidak? Iya. Kemudian yang keenam, anna ta'liq al-autar ala dawabi min al-anil aini min dalikah. Iya. Yang keenam, menggantungkan kalung dari tali busur panah pada leher tunggangan untuk mencegah penyakit ain, itu tergolong dalam hal itu. Maksudnya tergolong dalam apa? Kesyirikan. Yang ketujuh, al-wa'idu syadid ala man ta'allaqa wataran. Ancaman keras terhadap orang yang menggantungkan kalung dari tali busur panah. Yang kedelapan, fadlu sawabi man qatala atau man qata'a tamimatan min insan. Keutamaan, ya, pahala orang yang memutus tamimah dari seseorang. Iya. Dan ini diambil makna umum ya, bukan diambil datnya memutus tamimahnya, pahala dari sisi membebaskan budak. Tapi diambil makna umum bahwa membebaskan seorang dari kesyirikan itu adalah apa? Amalan yang sangat berharga. Seperti membebaskan orang tersebut dari api neraka. Nah, yang kedelapan. Baik, itu yang kedelapan ya. Yang kesembilan, أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. Bahwa perkataan Ibrahim yaitu An-Nakhai tidak menyelisihi silam pendapat sebelumnya. Ya, karena Ibrahim berkata mereka ya seakan-akan semua sahabat dan tabi'in. Tapi mereka yang dimaksud oleh Ibrahim An-Nakhai maksudnya Ibrahim, maksudnya murid-murid Ibnu Mas'ud saja. Baik, selesai sudah bab ini. Kita pindah ke bab berikutnya. Iya. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin aw nahwihima. Bab orang yang mengharap berkah kepada pohon, batu dan sejenisnya. Iya. Ini pembahasan tentang mengharapkan berkah. Iya. Kepada pohon, batu dan sejenisnya. Syekh rahimahullahu taala masih di dalam posisi apa? Menjelaskan perkara-perkara yang bisa membahayakan tauhid dari bentuk-bentuk kesyirikan. Agar supaya seorang apabila mengenal kesyirikan tersebut akan sempurna tauhidnya. Iya. Dan ini masuk dalam rangkaian beliau menafsirkan tauhid. Dalam rangkaian menafsirkan tauhid. Bab man tabarraka. Siapa yang mengharap berkah? Ya, tabarrak dari kata baraka. Dan kata birka itu ya, baraka itu artinya banyak kebaikannya, tetapnya kebaikan pada sesuatu. Diambil dari kata birka. Birka itu tempat berkumpulnya air. Iya. Tempat berkumpulnya air. Ya, terdapat di dalamnya dua hal. Airnya banyak. Dan airnya tetap berada di situ. Nah, itulah keberkahan. Maksudnya kalau dikatakan berkah sesuatu itu berberkah. Maksudnya kebaikan sesuatu itu banyak. Dan tetap kebaikan pada sesuatu itu. Nah, itu dikatakan berkah. Jelas ya? Kalau dikatakan hartanya berberkah. Ya. Maka hartanya walaupun sedikit, tapi bisa mencukupinya. Nah, itu berberkah namanya. Jelas ya? Kalau dikatakan seorang ini mubarak, maka dia dengan ilmunya, dengan kebaikan yang dia miliki, bisa diberi manfaat untuk orang lain. Nah, itu namanya mubarak. Berberkah. Nah, ini penting ya. Tentang masalah, apa namanya? Mencari keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab umumnya mencari keberkahan itu dituntut dalam kehidupan. Nah, karena itu diingatkan oleh penulis di sini, ada dari bentuk mencari berkah, sifatnya apa? Kesyirikan. Sifatnya kesyirikan. Segera jelasin ya, apa yang dimaksud berkah. Ya. Kalau ingin lebih detail lagi, ya tentang berkah, saya beri contoh ya, antara dua hewan. Satunya hewan berberkah, dan satunya tidak berberkah. Ya. Satunya yang bernama kambing. Dan satunya lagi bernama anjing. Ya. Perhatikan berkah dari kambing ini. Kalau saya pesan 1000 kambing kepada penggembala kambing, mampu dia datangkan 1000 kambing. Tapi coba tanya kepada orang yang pelihara anjing, datangkan 1000 anjing. Bisa dia datangkan? Padahal kalau lahiran, anjing anaknya berapa? Banyak anaknya anjing. Ya. Bisa sampai 10 anaknya anjing. Kalau kambing paling banyak berapa? Umumnya paling banyak 2 ya. Walaupun kadang ada yang 3, 4 kadang itu. Tapi kebanyakan 2. Ya. Anaknya lebih sedikit. Ya. Tapi kalau minta 1000 kambing, bisa dapat. Minta 1000 anjing, dapat atau tidak? Coba aja antum pesan 1000 anjing. Mana ada yang bisa dapatkan? Ini banyak tapi tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya. Berbeda dengan kambing ini. Dia berkah. Baik. Ini contoh ya, penggambaran. Untuk mendekatkan. Ya. Jadi secara umum mencari keberkahan itu hal yang di inginkan oleh setiap manusia. Iya, dia ingin berkah di dalam hidupnya, ingin berkah pada keluarganya, ingin berkah pada anak-anaknya, ingin berkah pada hartanya, ingin berkah pada umurnya, ingin berkah dalam segala hal. Ya, maka di sini oleh Syekh diingatkan, ya, ada bentuk dari mencari keberkahan yang tidak diperbolehkan. Karena itu beliau terangkan bab tentang hukum orang yang mengharap berkah pada pohon, batu, dan sejenisnya. Jelas ya? Baik. Keberkahan itu, ya, ada hal yang ditetapkan dari sisi syar'i, dimaklumi keberkahannya. Seperti Al-Quranul Karim disebutkan sebagai apa? Keberkahan. Inna anzalnahu ilaika mubarak. Atau kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang berberkah kami turunkan kepada kalian. Demikian pula orang yang menyebarkan ilmu. Karena Nabi Isa alaihi salam berkata, waja'alani mubarakan aina makuntu. Aku dijadikan berberkah dimanapun aku berada. Iya. Tidak ada pedagang yang berberkah. Pedagang yang berberkah. Seperti sahabat itu yang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beli seekor kambing. Nah. Jadi oleh Nabi dikasih duit. 1 dinar. Pergi kamu belikan saya kambing 1 ekor. Maka sahabat ini pun pergi ke pasar. Dengan duit 1 dinar ini, dia beli kambing 2 ekor. Jadi dia jago menawar. Ya, pandai memilih kambing. Sehingga dengan duit 1 dinar dia bisa beli apa? 2 ekor kambing. Nabi kan cuma pesan berapa? 1 ekor kambing. Ya. 1 ekornya lagi yang sudah dia beli ini, dia jual lagi. Karena dia jago menjual, dia bisa jual dengan harga 1 dinar lagi. Ya. Maka dia kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 1 ekor kambing dan membawa 1 dinar. Ya, balik lagi duit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mendoakan berkah kepada sahabat ini. Barakallahu laka fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi segala hasil tanganmu. Sehingga sahabat ini dikatakan kalau dia jual pasir sekalipun dia pasti untung. Ya. Dia jual pasir sekalipun, dia pasti apa? Pasti untung. Baik, ini bentuk ya dari keberkahan. Jadi kadang ada hal yang disyariatkan ya, apa dari sisi syar'i dijelaskan itu berberkah. Ya. Kemudian hal yang lainnya dari perkara yang berberkah adalah hal yang dimaklumi secara hissi. Seorang misalnya mengajar, berdoa, ya. Kemudian dia memiliki banyak dari keturunan, ya, bermanfaat untuk manusia. Makanya seperti ini, walaupun tidak dikatakan anda ada dalil yang menunjukkan ini berberkah, tapi ini sudah dilihat bahwa itu dari kebaikan yang tersebar, perkara yang banyak kebaikannya. Maka itulah bentuk dari apa? Bentuk dari keberkahan. Iya. Maka ini berkah-berkah adalah berkah yang bagus. Iya. Tapi di sana ada beberapa berkah yang berkah ini sifatnya wahmiyah, bukan berkah sebenarnya. Sebenarnya bukan berkah. Iya. Tapi ketidakberkahan. Dianggap berkah tapi sebenarnya apa? Ketidakberkahan. Nah, inilah yang disangka oleh kadang sebagian pendusta mengatakan bahwa si fulan yang dikubur ini dia adalah wali. Ya, kalau kamu berdoa kepadanya, maka akan diluaskan rezekimu. Ya. Diperbaiki keturunanmu. Ya. Kemudian orang ini adalah orang yang salih begini dan begitu. Ini dari bentuk-bentuk keberkahan yang apa? Yang wahmi. Maka ada bentuk-bentuk keberkahan yang seperti ini. Dan di sini Syekh Rahimahullah menjelaskan di antara bentuk kesyirikan dalam masalah apa? Masalah tabarruk. Iya. Karena itu sekalian, sekali lagi perhatikan ya, detail sekali. Syekh Rahimahullah menjelaskan, ya, perkara-perkara yang berbau kesyirikan supaya bersih tauhid seorang hamba. Bersih tauhid seorang hamba. Kata beliau, babu man tabarraka bisyajaratin, bab siapa yang berberkah dengan pohon au hajarin atau batuan, wa nahwihima dan sejenisnya, apa saja jenisnya, tanah, gua, kuburan, monumen, ya, peninggalan sejarah, ya, dan selainnya. Baik, Kemudian beliau bawakan ayat. Beliau bawakan ayat. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala afaraitumul lata wal uzza al ayat. Dan firman Allah Ta'ala, afaraitumul lata wal uzza, beberapa ayat. Iya. Beberapa ayat, kalau kita lanjutkan beberapa ayatnya, afaraitumul lata wal uzza wa manata thalithat al ukhra alakumud dakaru walakul unfa tilka idan qismatun diza. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Iya. Afara'aytumul lata wal uzza, terangkanlah kepadaku wahai kaum musyrikin tentang lata dan al-uzza. Wa manata tsalitsata al-ukhra, dan mana yang ketiga dan yang terakhir. Alakumud dzakru wa lahul unsa, apakah pantas anak laki-laki untuk kalian sedangkan anak perempuan untuk Allah? Ini kaum musyrikin ya, mereka katakan anak laki-laki untuk mereka, adapun para malaikat itu anak perempuannya siapa? Allah. Ya na'udzubillah. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluan kabira. Ya. Tilka idzan qismatun diza. Yang demikian itu ya, tentunya adalah pembagian yang tidak adil. Ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu tidak lain hanya nama-nama yang kalian ada-adakan. Wa aba'ukum, kalian dan ayah-ayah kalian mengada-adakannya. Iya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentangnya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Mereka tidak lain hanya mengikuti sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka hidayah dari Rabb mereka. Iya. Baik. Sebelum kita lihat sisi pendalilan penulis, ya. Sini perhatikan ya ayat, apa ra'aitumul lata? Tidakkah kalian melihat lata? Lata di sini ada dua bacaan ya, lata seperti di bacaan kita, dan ada bacaan di tasydid ta-nya. Apa ra'aitumul lata? Di tasydid ta-nya. Jelas ya? Karena itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Ada yang mengatakan lata bahwa itu adalah sebuah batu besar yang licin. Iya. Yang ada pahatan padanya. Dan ini adalah berhala yang terletak di Taif. Nah, ini satu pendapat ya. Dan pendapat yang kedua, ya, penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Lat ini adalah nama seorang yang salih. Kana yaluttu as-sawayiq. Kana yaluttu as-sawayiq. Dia ini apa? Membuat adonan roti. Karena latta yaluttu itu artinya dia membuat apa? Adonan roti. Karena orang Arab dulu mereka memuliakan jemaah haji. Kalau ada jemaah haji datang, mereka bikin makanan, minuman, ya. Mereka duduk khusus di situ. Memberikan makan dan melayani orang-orang yang datang untuk melakukan ibadah haji. Iya. Dan ini dari kemuliaan dan pemuliaan tamu di kalangan mereka. Di kalangan mereka. Maka Lata ini orang salih. Dia kerjanya seperti itu. Begitu dia meninggal, iya. Maka orang-orang pun beriktikaf di atas kuburannya. Jelas ya? Baik. Dan Lata, ada yang mengatakan, atau sejumlah ahli tafsir, mengatakan bahwa dia diambil dari ismul ilah. Dari nama ilah. Iya. Dan ini dihitung dalam bentuk ilhad terhadap asma'ul husna. Wal-uzza. Iya. Ada yang mengatakan bahwa al-uzza diambil dari al-aziz. Dan uzza ini. Iya. Uzza. Ini adalah nama suatu berhala yang berupa pohon. Pohon samur. Iya. Pohon samur. Yang dia ini dikelilingi, di sekelilingnya dibuat bangunan dan diberi kelambu. Terletak antara Mekkah dan apa? Mekkah dan Taif. Iya. Ini diibadahi dulu oleh Bani Quraisy dan Bani Kinanah. Ini Al-Uzza. Al-Manah, jadi Al-Uzza itu mereka sebut dari kata Al-Aziz. Al-Manah adalah suatu berhala ya, berupa patung yang berbentuk manusia. Iya, dan ini berada di Mushallal. Mushallal di Kudait antara Mekah dan Madinah. Dan itu berhalanya orang-orang Khuza'ah, Aus, Khazraj. Ya, dan mereka melakukan ihlal dulu di musim haji dari situ. Nah, baik, sebenarnya ini tiga hal inti pendalilannya. Satunya, dua berhala dari bebatuan, dan satu berhala lagi dari apa? Pepohonan. Ya. Karena itu, mencari berkah dari pepohonan dan apa? Bebatuan. Perhatikan, ya, tajam sekali. Sisi-sisi pendalilan penulis. Alakumuddakar walahul unsa. Iya. Apakah kalian merasa pantas memiliki anak laki-laki, sedangkan Allah hanya pantas memiliki anak perempuan? Tilka idan kismatun dhiza. Itu pembagian kalian, pembagian yang semena-mena, pembagian yang batil. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu nama-nama Lat, Uzza, Mana. Sekedar penamaan yang kalian namakan untuk dari diri-diri kalian. Kalian tidak mempunyai sultan, hujjah, keterangan tentang hal itu. Ya, kalian hanya bersandar kepada abdon, sandaran prasangka saja. Ya. Nah, wama tahwal ampus, dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Ya, adapun yang mendapat hidayah, mereka hanya mengikuti apa yang datang dari Rabb mereka. Baik, jadi mana ayat-ayat ini secara global bahwa Allah meminta hujjah kepada kaum musyrikin tentang peribadatan mereka kepada benda yang tidak berakal. Ya, tiga berhala mereka. Apa yang kalian dapatkan dari berhala-berhala itu? Ya. Lata, Al-Uzza, dan Manah. Dan Allah juga mencela kecurangan mereka dalam pembagian. Ya, mereka sucikan diri mereka tidak punya anak perempuan, sedangkan mereka jadikan hal tersebut untuk Allah. Iya. Baik. Maka ini teguran yang sangat keras ya. Maka pada ayat ini hubungan antara ayat-ayat dengan bab. Pada ayat terdapat pengharaman mencari berkah kepada pepohonan, bebatuan. Ya, dan digolongkan hal tersebut sebagai kesyirikan. Sebab Allah tidak pernah menurunkan argumen tentang hal itu. Iya. Jelas ya. Dan lebih spesifik lagi untuk sisi pendalilannya. Iya. Dari ibadah kaum musyrikin kepada benda-benda ini, kepada berhala-berhala ini, bebatuan dan pepohonan itu tadi, ya, mereka beribadah untuk meminta manfaat dan menolak apa? Bahaya. Ya. Karena itu diambil darinya kaidah umum, siapa yang mencari berkah pada suatu pohon, kubur maupun yang lainnya, ya, dengan maksud mengambil manfaat dan menolak bahaya, maka mereka mirip dengan kaum musyrikin dalam hal ini dan ikut disifatkan berbuat kesyirikan. Ini sisi pendalilannya. Baik. Terdapat di dalam ayat ini beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya mencari berkah kepada pohon dan batu tergolong sebagai apa? Sebagai kesyirikan. Iya. Kemudian yang kedua, pensyariatan untuk membantah orang-orang musyrikin, ya, dalam membatalkan kesyirikan mereka, dalam membatilkan, menjelaskan kebatilan kesyirikan mereka, serta menetapkan tauhid. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa hukum tidaklah ditetapkan kecuali berdasarkan dalil dari syariat yang Allah turunkan, bukan dengan prasangka, dhon, dan bukan pula dengan hawa nafsu. Tapi harus datang dibangun di atas dalil. Dan yang keempat, bahwa Allah telah menegakkan hujjah dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ya, yang disinggung ya di akhir ayat, walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Ya, dan terdapat di dalam ayat kewajiban mengingkari hal yang mungkar, kebatilan, dan juga terdapat dalam ayat kebatilan peribadatan kepada berhala. Dan kewajiban mensucikan Allah untuk memiliki anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini juga penjelasan kerusakan fitrah di kalangan kaum musyrikin ini. Karena mereka menyandarkan anak perempuan untuk Allah. Iya. Padahal mereka itu benci kepada anak perempuan. Dan mereka sandarkan anak perempuan kepada Allah. Dianggap itu mengagungkan Allah. Maka ini kerusakan ya. Pada fitrah kaum musyrikin ini. Baik. Selesai sudah ayat ini. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan hadis. Ya. Dan ini hadis banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ini kelihatannya waktunya sudah sempit ya. Ya, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.